Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mab'ad. Fa ikhwah, kita lanjut lagi dari makna la ilaha illallah dan sangkaan terhadap orang-orang yang memaknai la ilaha illallah kepada makna rububiyah dari penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh dari kitab Salah Satu Usul ini. Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan di halaman 145, yaqulu ha'ula'i makna la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Mereka mengatakan, orang-orang yang menyimpang ini, makna la ilaha illallah artinya la qadira, tidak ada yang mampu alal ikhtira untuk mencipta illallah, kecuali hanya Allah. Ya, jadi mereka memaknai la ilaha illallah kemana? Rububiyah. Padahal musyrikin Quraisy juga mengimani dan mereka paham makna rububiyah yang pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Namun karena penyimpangan mereka dari uluhiyah, maka mereka mengesampingkan makna la ilallah ke makna uluhiyah, yaitu makna ibadah. Bahwa la ilallah ialah tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mereka maknai tidak ada sang pencipta, tidak ada sang pemberi rezeki kecuali Allah. Walihada la yukaffiruna man asyraka ma'allahi ilahan akhara fil ibadati. Walihada, oleh karena itu, la yukafirun, mereka tidak mengkafirkan, mereka tidak menganggap kafir man asyraka ma'allahi ilahan akhar fil ibadah. Mereka tidak mengkafirkan sesiapa saja yang menyekutukan Allah, ya, dengan ilah yang lain, dengan sesembahan yang lain di samping Allah dalam ibadah. Yaqulun, mereka menyatakan, madama annahu muqirrun bitauhidir rububiyah, selama ia, orang tersebut yang menyekutukan Allah dalam ibadah, dia muqirrun, dia menetapkan, meyakini tauhid rububiyah. Artinya kan orang itu sudah meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, Allah yang mengatur alam semesta, dia sudah mengakui. Walaupun dia berbuat syirik, ya enggak apa-apa. Wa bi annallahu wal mutawahhadu fi af'alihi, dan dia sudah meyakini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mutawahhad, Allah diesakan dalam segala perbuatannya, bi rizqihi, dalam pemberian rezekinya, wa ihyaihi wa imatatihi, dalam dia yang menghidupkan dan mematikan, wa fi tadbirihi al amra, dan Allah yang mengatur segala urusan, fa fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa fi ma yaf'alu, dan dalam segala apa yang ia lakukan, fa inna hada mu'minun, maka orang itu sudah mukmin walaupun dia berbuat syirik pada Allah, walaupun dia beristighosah, walaupun dia meminta pada selain Allah. Maka kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa hada batilun, dan ini batil. Wa ba'duhum yufassiru al-ilaha bitafsirin akhara, sebagian mereka mentafsirkan al-ilah, sembahan, dengan tafsir yang lain. Yarji'u ila makna rububiyah, ya, atau yurji'u ila makna ar-rububiyah, yang mereka mengembalikan ke makna rububiyah, ya, bukan ke makna uluhiyah. Padahal ilah masdar dari alaha ya'lahu, maknanya adalah abada ya'budu, ya, maka ilah adalah sembahan, bukan, ya, rububiyah. Yaqulu ahadu kibari a'immatil asyairah, berkata salah seorang pembesar imam, salah seorang pembesar imam-imam kaum Asy'ari, wa huwa As-Sanusi, yaitu As-Sanusi fi kitabihi al-ma'rufi, di bukunya yang terkenal bi Ummil Barahin, dengan nama kitabnya Ummul Barahin fil Aqaidi al-Asy'ariyyati, dalam akidah Asy'ariyah, yaqul As-Sanusi mengatakan, fal ilahu huwal mustaghni amma siwahu al muftakiru ilaihi kullu ma adahu, maka yang namanya ilah, ya, dia tidak memaknai sesembahan, namun dia adalah zat yang tidak butuh kepada selainnya. Justru al-muftakiru ilaih kullu ma'adahu, justru segala selainnya yang membutuhkannya. Jadi makna ilah ialah izat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, yang tidak butuh kepada selainnya, justru segala sesuatu yang selainnya membutuhkannya. Itu makna ilah menurut dia. Ya. Tai yaqulu fa ma'na la ilaha illallah la mustaghnian amma siwahu. Berarti makna la ilallah ialah ya zat yang tidak membutuhkan selainnya. Wala muftakiran ilaihi ya kullu ma adahu illallah. Dan tidak ada yang membutuhkan ya kepada segala sesuatu yang tidak ada yang membutuhkannya kecuali hanya butuh pada Allah. Fasara makna kalimat tauhidi indahum huwa tauhidu firububiyyatihi. Ya, atau juga boleh dibaca tauhidah, huwanya itu adalah domir fasal. Maka makna kalimat tauhid menurut mereka adalah tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyah. Ya, cukup meyakini hamba, ya, seorang hamba cukup meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, maka dia sudah bertauhid. Walaupun dia beribadah pada selain Allah, walaupun dia memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ya. Wa hada min awtalil batili, dan ini termasuk di antara kebatilan yang paling batil. Li'annal musyrikina qad akhbarallahu fi kitabih bi annahum muqiruna bihada. Karena Allah, karena musyrikin telah Allah kabarkan di Al-Qur'an bahwasanya musyrikin juga mengakui hal ini. Itu mengakui apa? Bahwa Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki dan rububiyah yang lainnya. Alladhi ja'alahu ma'na kalimat tauhid. Ya. Yang mereka menjadikannya ini sebagai kalimat tauhid. Yaqulu sanusi ma'na la ilaha illallah la mustaghniyan amma siwah wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Berarti makna la ilaha illallah menurut As-Sanusi adalah ya, yaitu zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya dan segala selainnya membutuhkan kepadanya, dan tidaklah selainnya tidaklah membutuhkan kepadanya kecuali hanya butuh kepada Allah. Ya, fa inna Aba Jahlin wa sahbahu alam yakunu muqinina bi annahu la mustaghniyan amma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Al jawab bala. Ya. Bukankah Abu Jahal dan teman-temannya, bukankah mereka meyakini bahwa tidak ada yang membutuhkan kepada selainnya dan tidak ada selainnya yang membutuhkan kecuali hanya kepada Allah? Bukankah demikian? Ya, jawabnya naam, demikian. Fahum yuminuna bidzalik, mereka Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya, dan segenap dari musyrikin Quraisy yang lainnya meyakini hal ini. Kama bayyanahu Allahu fil Qur'an fi ayatin katsiratin jiddan. Sebagaimana yang Allah jelaskan tentang hal ini di Al-Qur'an dalam banyak yang dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Semisal firman Allah taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi, kepada musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, tentu mereka akan menjawab Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar ila akhiril ayah. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, siapa zat yang memiliki pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Fasayakulunallah, maka mereka menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa, tidak beribadah hanya kepada Allah. Wa qawlu qul marrabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, Katakanlah pada mereka, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb al-Arsyil Azim? Ya. Juga firman Allah, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujar wa alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakanlah kepada mereka, ya, siapakah yang berada di tangannya segala kerajaan, segala sesuatu, ya, yang ia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya jika kalian beriman. Maka mereka akan menjawab, Allah. Ila akhiri ma ja'a fi hadhil ayati. Dan seterusnya dari ayat-ayat ini. Idan kalau begitu, fatafsiru la ilaha illallah bi annaha la ma'budah illallah. Hada tafsirun. Hada at-tafsiru laisa tafsiran ijtihadiyan. Maka kalau begitu tafsir la ilaha illallah bahwasanya tafsirnya adalah maknanya adalah la ma'budah illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini tafsir ini bukan tafsir ijtihadi. Ya, bukan tafsir yang berdasarkan asumsi semata dari para ulama. Wa inna ma huwa tafsiru Qur'ani wa li hadhil kalimati. Namun itu adalah tafsir Al-Qur'an itu sendiri terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Qala azza wajal min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa basyir. Ya, dari sisi Al-Hakim, dari sisi Allah yang Maha Bijaksana yang Maha Khabir, alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini dia maknanya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Aku, ya, adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk kalian. Aku adalah pemberi peringatan dari Allah. Faman za'ama anna hadha tafsira min ijtihadati imami hadhihi da'wati fa hadha munaqidun wa raddun aw jahilun bil Qur'anil 'adzim. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa tafsir la ilaha illallah ini merupakan di antara ijtihad imam dakwah, ijtihadnya Ibnu Taimiyah, ijtihadnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ini kontradiksi dia. Dia bertentangan dan dibantah atau dia bodoh terhadap Al-Qur'an. Pernyataan dia dibantah oleh Al-Qur'an. Lihat di footnote nomor 1. Ya. Mimman fassara kalimat at-tauhid bihadha at-tafsir min ahli al-ilmi as-sabiqin Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsiri. Di antara ulama yang mentafsirkan kalimat tauhid dengan tafsir ini, tafsir la ma'budah bihaqin illallah, dari kalangan para ulama terdahulu, Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. Wa Abu Sa'ud. Ya. Muhammad Al-Imadi fi tafsiri wal Khattabi fil Gunyah an ahli al-kalam wa ahlihi Al-Khattabi wa Abdul Rauf Al-Munawi kemudian An-Nafrawi Al-Maliki bal hunaka min mu'asir al-Imam Kasyaukani. Bahkan ada juga terdapat ulama-ulama yang belakangan semisal Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Ya, tafsir Fathul Qadir. Baik. Fa innal ladzi fassara al-ilahiyyah bi hadzal ma'na huwa Allah fi kitabih fi ghairi ma ayatin. Maka sesungguhnya yang mentafsirkan ilahiyah la ilaha illallah, ilahiyah ilah itu dengan makna ini, makna sesembahan, ilah maknanya ma'bud, maka tidak ada ilah yang berhak yang ma'bud yang diibadahi kecuali Allah, itu yang mentafsirkan ini adalah Allah di Al-Qur'an. Di banyak ayat qala wa laqad arsalna nuhan ila qaumih fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadalah pada Allah yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Nah, itu makna la ilaha illallah. Wa hadha wadihun ma lakum min ilahin ghairuh. Ini sangat jelas ketika Nabi Nuh mengatakan kalian tidak memiliki ilah sesembahan. Kalau ilah ini dimaknai rububiyah sebagaimana perkataan An-Sanusi, musyrikin Quraisy enggak seperti itu. Mereka enggak memiliki zat yang memiliki hak rububiyah kecuali hanya Allah. Ya. Ata ba'da amrihim bi ibadatillahi wahdah wa dunama siwahu. Nabi Nuh alaihi salam mendatangkan kalimat ini setelah Nabi Nuh memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah semata yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Setelah Nabi Nuh memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada ilah selainnya, wahada mubinun, maka ini sangat jelas. Katsirun fil kitabi was sunnah, ya, ini sangat terang benderang, sangat banyak terdapat keterangan ini di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala li Husain ibni Abdullah ibni Ubaidillah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Husain bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, kam ta'budul yauma ilahan, ya, ketika Husain bin Ubaidillah masih beragama musyrikin, masih beragama musyrik, ya, masih sebagai seorang musyrik, Nabi bertanya kepadanya, kam ta'budul yauma ilahan, berapa tuhan, berapa ilah, berapa ilah, berapa sembahan yang kamu sembah hari ini? Qala sab'atan, kata Husain bin Ubaidillah, ada 7. Sittan fil ard wa wahidan fis sama, 6 yang ada di bumi, 1 yang ada di atas langit. Jadi musyrikin Quraisy sudah tahu Allah berada di atas arsy. Qala fa ayyuhum ta'uddu li raqbatika wa rahbatika? Qala alladhi fis sama, kata Nabi, maka siapa di antara tuhan-tuhanmu itu, ya, yang dia nanti bisa itu apa namanya memberikan, ya, solusi kepada takut dan harapmu, ya, yang kau anggap itu nanti bisa dia memberikan jalan keluar bagi takut dan harapmu? Qala alladhi fis sama, kata dia, yaitu Tuhan zat yang ada di atas langit. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hah? Musyrikin tahu Allah di atas arsy. Fa hada ma'nal ilah wa hada tafsiru tafsirun min al-Qur'ani. Maka inilah makna ilah dan tafsir ini adalah tafsir dari Al-Qur'an. Ja'a min Allah, yang datang dari Allah sendiri, wa min nabiyyi, dan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa laisa tafsiran ijtihadiyan min a'immati hadhihi dakwah, dan ini bukan tafsir ijtihad dari imam-imam dakwah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, kama za'amahu al-khurafiyun a'da'ut tauhid, sebagaimana yang diklaim oleh para kaum khurafat, ya, para musuh-musuh tauhid. Qala makna, qala, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maknaha la ma'buda bihaqqin illallah, ya, yang maknanya ialah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al kalimatus tsaniyah ilaha, kan dijelaskan sebelumnya kalimat pertama la, la itu la nafihi lil jins, huruf la yang menafikan dia, ya, segala jenis yang ada di isimnya. Ya, misalkan saya katakan begini, la rajula fi hadzal makan. Maka saya nafikan semua orang yang memiliki sifat rajula, kepriaan. Tidak ada rajul di tempat ini. Ya, maka ketika dikatakan la ilaha, maka dinafikan segala jenis ilah. Apa itu ilah? Ya, ilah dia masdar dari alaha ya'lahu. Sinonimnya, muradifnya abadah ya'budu, ibadatan. Maka tidak ada yang ilah. Ilah itu maknanya ma'lu, isim maf'ul. Maka tidak ada yang disembah, ya, illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Paham enggak di sini? Jadi keliru kalau makna la ilaha itu tidak ada tuhan selain Allah. Ini keliru, Al-Qur'an yang menafikan. Allah katakan di Al-Qur'an, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillah." Maka tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Berarti Allah tetapkan adanya tuhan yang disembah selain Allah, ada enggak? Ada. Makanya keliru kalau dikatakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada tuhan selain Allah. Ada, namun batin. Ya. Jadi tidak ada tuhan selain Allah cukup. Wah, saya meyakini tuhan hanya Allah. Nah, terus ada tuh orang yang beribadah pada selain Allah. Gimana tuh? Ya. Gimana itu? Hah? Apalagi dimaknai tuhan itu adalah ternyata zat yang punya hak rububiyah saja. Kalau dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan yang dia maksud adalah zat dalam hak uluhiyah, rububiyah, semua sifat, masih mending. Artinya dia akan mengingkari segala bentuk peribadatan pada selain Allah ketika ada yang beribadah pada Semar, beribadah pada Nyi Roro Kidul, kepada jin-jin penunggu lembah, kepada Dewi Sri, kepada wali-wali Songo, kepada kuburan Habaib, dia akan mengingkari, oh ini keliru nih, ini enggak la ilaha illallah nih, bertentangan. Nah itu masih mending. Apalagi sudah dimaknai la ilaha illallah itu dengan tiada Tuhan selain Allah, dan ternyata Tuhan itu artinya dalam bentuk rububiyah saja. Maka inu min abtalil batil, kata Syekh, di antara kebatilan yang paling yang pernah ada. Ya. Taib. Maka ini kalimat yang kedua, ilah. Al-kalimatus salisah illa. Jadi ilah maknanya ma'lum. Masdar yang maknanya adalah isim maf'ul, dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Dan kalimat yang ketiga, huruf istisna illa. Fa illa hiya inda ba'dil ulama'i ada istisna. Illa itu menurut sebagian ulama adalah perangkat untuk mengecualikan. Ya. Baik. Bahkan dialah yang disepakati satu-satunya dalam ya, adatul istisna ila ini yang disepakati dia adalah huruf. Baik, lihat itu di footnote qala Abdul Hasan Al-Baquri wal aslu fil istisna bi illa. Hukum asal istisna itu dengan illa. Adapun teman-teman yang lain, goiru, ya, siwa, suwa, sawa, ada, ya, dan yang lainnya itu adalah yang mengikuti dia. Baik. Kemudian, wa inda ba'dihim ada tu hasrin, dan menurut sebagian ulama yang lainnya itu adalah ada tu hasrin, yaitu peralat yang digunakan untuk memberikan pembatasan. Ya, kata Ibnu Malik di Alfiyah, wa ma bi illa bi innama in hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun zahar. Ya. Dan tidaklah dengan illa melainkan dia itu hanya untuk membatasi. Ya, maka akhirkanlah. Qad yasbiqu in qasdun zahar. Nah. Fa sara ma'na la ilaha illallah la ma'budah illallah. Maka jadilah makna la ilallah adalah la ma'bud, karena ma'luh, ya, karena ilah maknanya adalah isim maf'ul. Alahaya lahu ilahan masdar maknanya isim maf'ul. Ini ma'ruf bagi orang yang kenal bahasa Arab, itu ma'ruf. Masdar banyak yang bermakna isim maf'ul. Kata bayat tubuh kitabatan, nah kitabah maknanya adalah isim maf'ul, maktub. Ya, kitab itu berarti kitab, kitaban, kitab maknanya adalah maktub, sesuatu yang ditulis. Begitu. Sama ilah maknanya makhluk, sembahan, yaitu makhluk yang disembah. Nah, muradifnya, sinonimnya abadaya budu. Berarti ilah maknanya sinonimnya dari masdar abadaya budu, ibadah. Taib. Nah, karena dia maknanya adalah makhluk, sinonim dari abadaya budu, ya, isim maf'ulnya ma'bud. Berarti la ma'budah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Wahwa huna su'alun. Dan di sini ada pertanyaan. Aina khabarul la? Mana khabar la? Kan la nafiyah lil jinsi itu ada khabar. Ya, la ilaha kemudian langsung ada huruf istisna. Illallah. Ya, qala al ulama, maka para ulama mengatakan khabarul la mahdhufun. Khobar la itu dihapus. Li annal araba tara fil lugatiha anna la annafiyata lil jinsi yuhdafu khobaruha idha kana wadihan. Nah, karena orang Arab mereka menganggap dalam ya, lugah mereka, dalam bahasa mereka, bahwa la annafiyah lil jinsi itu khobarnya dihapus apabila khobar itu wadih, sudah jelas, sudah diketahui. Ya. Lihat itu di footnote qala Ibnu Hisyam, kata Ibnu Hisyam Al-Ansari, ya, wa yaksuru hadful khabari idza ulima. Nah, kebanyakan itu khabar la nafiyah lil jinsi itu dihapus apabila sudah diketahui. Semisal firman Allah Taala, walau tara idfazi'u fala fauta. Baik. Ya, lihat perhatikan fala fauta. Mana khabar dari fala fauta? Itu kan la-nya la nafil jinsi. Fauta isim la. Mana khabarnya? Ai fala fauta lahum. Khabarnya mahdhuf sudah diketahui fala fauta lahum. Wa qauluhu ta'ala qalu la daira. Qalu mereka mengatakan la, la-nya la nafil jinsi. Daira isimnya. Mana khabarnya? Ai la daira alaina. Ai ini sudah diketahui. Wa banu tamimin yujibuna hadfahu. Dan Bani Tamim, salah satu kabilah yang diperhitungkan dalam bahasa Arab, ya bahasa mereka, mereka mewajibkan menghapus khabar la nafiyah lil jinsi idza kana ma'luman. Apabila khabar tersebut sudah diketahui. Amma idza juhila fala yajuzu hadfuhu 'inda ahadin. Adapun jika khabarnya belum diketahui, maka tidak boleh dihapus menurut siapapun dari kalangan ulama manapun, dari kalangan kabilah manapun. Fadlan an ayyajiba. Terlebih lagi, ya, itu adalah wajib. Wa dzalika nahu la ahada aghyaru minallah. Ini aghyar enggak boleh dihapus. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Jangan la ahada minallah. La ahada apa minallah? Kan belum diketahui kabarnya. Maka wajib disebutkan, enggak boleh dihapus. Namun kalau sudah diketahui, enggak perlu lagi. Nah, misal saya contohkan gini, ini khabarnya sudah diketahui. Ya. Misal Syekh Marwan berkata pada istrinya, ini ya, qala Syekh Marwan li zaujatihi. Ya, li zaujatihi. Dia berkata pada istrinya. Ya. Hal hunaka iznun li? Apakah ada izin buat saya? Sim, izin, ya, izin dan dapatin. Ya, kata istrinya, la idna. La idna. Itu sudah paham. Mana khabarnya? La idna laka. Enggak ada izin buat ente. Gitu. Enggak perlu lagi. Mana khabarnya? Bahkan menurut Bani Tamim, kalau khabarnya itu sudah diketahui makluman, maka wajib dihapus. Tapi contoh tadi kan orang dapun yang tahu. Hah? Enggak, kan mukhatabnya antum. Yang diajak bicara sama istri antum adalah antum. Bukan orang tertentu. Antum mengatakan, boleh enggak saya minta izin? Daripada saya minta maaf, gitu kan. Saya minta izin duluan deh. Kata istri Marmanto, la idna. Ya. Nah, ini berarti khabarnya ma'lum. Ya, ladai mukhatab. Marwanto tahu itu. Apa khabarnya? Enggak butuh tafsir lagi. Aina khabar? Enggak butuh Marwanto, mana khabarnya? Udah cukup istri bilang la idna. Ya. Nih, Abu Aqilah ini baru datang nih. Ini Abu Aqilah. Saya tadi kasih sampel. Marwan ini kan lagi bahas menurut Ibnu Hisham, Bani Tamim dan yang lainnya, khabar la nafiyah li jinsi kalau dia idakana ma'luman, ya. Ya juz ayuhdaf. Boleh dihapus. Bahkan menurut Bani Tamim maksudnya apa? Mereka yujibuna hadfahu. Nih, Marwanto mengatakan, "Hal hunaka idnun li?" Ya. Apakah ada izin buat saya? Izin tentunya untuk nikah lagi. Kata istrinya, "La idna." La idna. Khabarnya ma'ruf. Berarti apa? La idna laka. Ini contoh aja sih Marwan. Contoh doang. Kalau aslinya mah enggak ya. Kalau aslinya mah enggak seperti itu. Aslinya mah enggak berani ngomong. Barakallahu fikum. Ya ini syahidnya walau tara'id fazi'u fala fauta fala fauta fala fauta lahum. Ya. Qalu la daira kata Allah. La daira apa? La daira alaina. Itu sudah maklum. Ya. Wa dzalika nahu la ahada aghyaru. Aghyarunya ini enggak boleh dihadap. Kalau memang khabar la nafiyah lil jins itu belum diketahui, maka wajib disebutkan. Ya. Baik, ini keterangan ini dari Ibnu Hisham di Syarah Sujurud Dhahab dan Alfiyah Ibnu Malik dengan syarahnya Syarah Ibnu Aqil. Baik. Wa minal ma'lumi annal musyrikina lam yunazi'u fi wujudi ilahi ilahatin ukhra. Dan suatu hal yang sudah diketahui bahwasanya musyrikin mereka tidaklah menentang dalam keberadaan ilah yang lain, sembahan yang lain. Fahum ya'lamuna anna hunaka alihatun katsiratan. Anna hunaka alihatan katsiratan maujudatan. Mereka mengetahui bahwa ada ilah-ilah yang sangat banyak. Ya, sembahan-sembahan yang sangat banyak. Walihada la yasihhu ayyuqala inna khabara la ilaha maujudun. Oleh karena itu tidak tepat, tidak benar kalau dikatakan mana khabar dari la ilaha maujudun. Ini salah. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy itu ya tidak meyakini demikian. Ya. Tidak ada ilah yang ada, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ah itu. Ini keliru. Li'annahum qalu aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Karena mereka mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan la ilaha illallah, mereka mengatakan satu sama lain, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini yang mereka maksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan ilah itu hanya satu saja, Allah saja, padahal mereka meyakini ilah itu banyak. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya hal ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Lau kana khabaru la ilaha taqdiruhu maujudan, la qalu lahu hadhil alihatu maujudatun. Seandainya khabar la ilaha itu takdirnya adalah maujud, ya tentulah mereka akan mengatakan Tuhan-Tuhan ini ada. Ya, Tuhan-Tuhan ini ada. Taib. Maka yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah keberadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Namun yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul adalah peribadatan yang diberikan kepada Tuhan-Tuhan tersebut yang selain Allah tadi. Fakalimatuka hadihi laisat bisahihatin. Maka ucapan anda seperti ini enggak tepat. Lakinnal khabara ma'lumun. Namun khabar dari la ilaha itu memang sudah diketahui. Ya. Jadi illallah lafaz jalalah mustasna itu bukan khabar. Ya. Dia bukan khabar. Baik, sebagaimana kalau dalam belajar ilmu nahwu bab istisna nanti ada mustasna yang dari kalimat yang tam dan mujab. Ya. Tam itu apa? Tam itu disebutkan mustasna minhu. Mujab itu apa? Tidak didahului oleh nafyun. Nah, sekarang ada yang kalimatnya tam ghair mujab. Disebutkan mustasna minhu namun ternyata didahului oleh nafyun. Maka i'rabnya apa? I'rabnya dua. Boleh sebagai mustasna nasab, boleh juga sebagai rofa, sebagai badal. Kalau saya katakan ja'al qaumu illa zaidan. Maka zaidan wajib nasab. Kenapa? Karena kalimatnya ja'al qaumu dia tam lagi mujab. Tam disebutkan mustasna minhunya. Mana itu al-qaum? Mujab apa? Tidak didahului oleh nafyun. Nah, tapi kalau saya katakan ma ja'a al-qaumu illa boleh zaidun, boleh zaidan. Kenapa? Karena ghairu mujab, manfi didahului oleh harfu nafi. Maka illa zaidun maka zaidun i'rabnya sebagai badal. Badal dari apa? Dari qaum. Boleh zaidan mustasna, tapi hanya jais, bukan wajib. Paham enggak sini? Nah. Berarti la ilaha illallah, ya, illallah itu bukan khabar dari ilah. Bisa katakan dia badal, ya, atau juga dia kalau illallah mustasna, jais, ya. Barakallahu fik. Nah, saya akan menjelaskan sini. Li'annahu zubdatur risalah. Jadi khabar dari la ilaha itu maklum. Ya. Itu maklum. Ya, diketahui. Kenapa? Karena itulah zubdatur risalah. Itulah intisari risalah dakwah. Risalah dakwah para nabi dan rasul. Wa ma qaddaruhu asyikhuhuna bihaqqin adab, yaitu ialah tak yang ditakdirkan, yang diasumsikan khabar la oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini yaitu dengan bihaqin la ma'buda la ilaha bihaqin. Ilah maknanya ma'bud, karena ilah maknanya makhluk. Ya, ilah masdar bermakna isim maf'ul. Sedangkan sinonim dari isim maf'ul makhluk adalah ma'bud. Kenapa mesti ke ma'bud enggak makhluk aja? Karena orang Arab lebih familiar mendengar kalimat ma'bud dibanding makhluk. Ya, makanya ditafsirkan la ma'buda. Sebenarnya boleh aja kita katakan la ma'luha bihaqin illallah. Iya. Namun jangankan kita, orang Arab aja enggak familiar begitu. Au yuqaddaru haqqun bidunil ba, atau boleh juga ditakdirkan haqqun khabarnya la ma'budah haqqun tanpa ba. Li anna khabar la, karena khabar la nafiyah lil jinsi, idza hudifa, apabila khabarnya itu dihapus, quddira bil munasibi, maka diasumsikan dengan yang cocok. Alladhi yu'lamu, yang sudah diketahui. Wa idza hudifa al khabaru, apabila khabarnya sudah dihadaf, kana li ajlil ilmi bih liwuduhihi, ya liwuduhihi, maka itu karena sudah diketahui, karena jelasnya dia. Kama qala Ibnu Malik fi alfiyatihi fi akhiri babila nafiyah lil jinsi, sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Malik di alfiyahnya di akhir bab la nafiyah lil jinsi, yaqul wa sya'a fi dal babi isqatul khabar idil muradu ma'a suqutihi dhahar. Nah, kata Ibnu Malik, ya wa sya'a, dan telah masyhur ya fi dal bab, di bab ini isqatul khabar, yaitu digugurkan, dihapus khabar la nafiyah lil jinsi. Kapan itu? Idil muradu ma'a suqutihi dhahar, ya itu ketika dia, jika dia maksud dari khabar itu ma'asukutihi, dengan digugurkannya khabar itu, zohar, sudah jelas, sudah nampak, sudah terang benderang, sudah maklum. Wa qawlu sya'a fi hadzal bab, yakni bab la nafiyah lil jinsi, ya bab la nafiyah lil jinsi, telah tersiar dalam bab ini, itu bab dzanya itu isyarah, ya isim isyarah, aslinya hada. Ya, telah tersiar dalam bab ini bab la nafiyah lil jinsi idza dhahara al muradu, ya idza dhahara al muradu ma'a al hadzbi, apabila nampak jelas ya maksud dari khabar itu walaupun dia dihadaf, fa innahu yuhdafu, maka khabarnya dihapus. Walihada la yuhdafu khabaru la an nafiyati lil jinsi illa idza kana wadihan, maka khabar la nafiyal jinsi itu tidak dihapus kecuali sudah jelas. Bahkan menurut Bani Tamim apa, kalau sudah jelas wajib dihapus, ya. Namun kata Ibnu Hisham apa, kebanyakan kalau sudah jelas apa, disyarah sudur dahab, dihapus, ya berdasarkan ayat Allah, walau tara id fazi'u fala fauta, enggak ada khabarnya karena sudah maklum, fala fauta lahum. Qalu la dhaira, mana khabarnya? Sudah jelas, la dhaira alaina. Nah. Wa hunaka al-khabar wadihun. Maka wa huna al-khabar wadihun. Maka di sini khabar dari la nafiyah lil jinsi itu jelas, li annahu huwa zubdatur risalati, karena itulah intisari dakwah para rasul. Dakwah para rasul apa sih? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus setiap rasul kepada setiap umat, seorang rasul setiap umat, kami utus seorang rasul yang rasul ini menyerukan kepada kaumnya, beribadalah pada Allah dan jauhilah taghut. Maka makna la ilaha illallah la ma'budah haqqun atau haqqin bihaqqin illallah. Ya, zubdatu ma'bu'isa bihi an-nabiyyu, itulah intisari yang Nabi SAW diutus dengannya. Bal huwa ainu ma bu'isa bihi an-nabiyyu, bahkan itulah inti yang itulah intisari dari keris kerasulan yang Nabi diutus dengannya. Fa yakunu taqdirul kalami la ma'buda haqqun illallah, maka kalau begitu takdir kalam, ketika takdirnya asumsi kalam, ketika khabar la-nya itu enggak ada, maka la ma'buda haqqun illallah. Ini pentingnya belajar bahasa Arab di sini. Ya, pentingnya belajar nahwu untuk belajar tauhid. Maka kalau ada orang yang mengatakan, "Dahlah, kita enggak perlu belajar bahasa Arab, yang penting itu belajar manhaj." Ini sengaco-ngaconya ucapan. Di mana manhajnya mau benar, mau lurus? Ya. Kalau enggak ngerti kayak gini. Nah. Mas Yudi, sebelum belajar nahwu kayak gini-gini ngerti enggak? Pelangablongo pasti. Gimana mau manhajnya kuat? Pelangablongo. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab di sini. Ya. Fa yakunu taqdiru kalam la ma'budu haqqun illallah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li tauhidillah bil ibadati wa li ibtali ibadati ghairi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah agar Allah diesakan dalam ibadah dan untuk membatalkan peribadatan kepada selainnya. Wa annahu la ma'budu haqqun illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna kulla ma'budin siwallahi fa ibadatuhu bil batil wa dzulmi wa tughyani wa ta'addi minal khalqi. Maka segala peribadatan selain Allah, maka peribadatan yang diberikan kepadanya itu pasti dengan kebatilan, kezaliman, kejahatan, melampaui batas terhadap makhluk. Idan kalau begitu, huna hudifa al khabaru, berarti khabar la nafiyah lil jinsi, itu dihapus. Kenapa? Li annahu ma'lumun, karena itu sudah diketahui. Fasara taqdiruhu la ilaha haqqun au la ilaha bihaqqin illallah. Kalau begitu takdirnya adalah takdir dari khabar la itu dengan hak atau dengan tambahan jar majrur. Ya, jar majrur boleh menjadi khabar, namanya khabar ghairu mufrad. Kalau kata kita katakan la ilaha haqqun, itu namanya khobar mufrad. Nah, ini hatta mukhalifun ya ikhwah, yang ngerti nahwu dia akan tahu sini. Ya, bahkan orang-orang Asy'ari itu pun paham makna ini. Ya. Di Fathul Murid ya, Al-Bajuri ketika mensyarah Jauharut Tauhidnya Laqqani juga mentafsirkan la ilallah dengan ini. Ya. Syekh Salim bin Sumair di Muqaddimah Safinatun Najah juga mentafsirkan la ilaha dengan ini. Jalaluddin Al-Mahalli di Jalalain tafsir Jalalain juga mentafsirkan dengan ini. Baqawi juga mentafsirkan dengan ini. Sanusi aja yang kayak begitu di Ummul Barahin, orang Indonesia ikut-ikut tafsir Sanusi. Kenapa demikian? Karena buku-bukunya Sanusi dalam akidah Asy'ariyah itulah yang banyak diajarkan. Ya. Ummul Barahin, Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu diajarin di Indonesia. Padahal buku-buku Asy'ari yang lanjutan, semisal Fathul Murid, itu yang dijelaskan makna la ilaha ini. Bahkan di buku-buku fikih dari para penulis ulama Syafi'iyah yang notabene mereka adalah Asy'ari juga diajarkan makna la ilallah ialah la ma'budu bihaqqin fil wujud. Ada tambahannya biasanya fil wujud illallah. Ya. Mereka juga jelasin ini. Habib Ahmad bin Umar Asyatiri juga menjelaskan ini di Nailul Roja. Ya, An-Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan hal ini di Kashifatus Saja. Banyak ulama Asy'ariyah, bahkan Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj menjelaskan Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi yang Al-Imam An-Nawawi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di Mughnil Muhtaj. Al-Khatib Asy-Syirbini juga menjelaskan maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Ya. Jadi ini tafsir bukan tafsir ijtihad, apalagi tadi sudah disebutkan Syaukani di Fathul Qadir, Ibnu Jarir At-Tabari di kitabnya Al-Jami' Bayan itu yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari menjelaskan juga mana la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi ini bukan tafsir ijtihad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan tafsir khas Wahabi. Ya. Hai barakallahu fikum. Li'annahu ma'lumun, karena khabar la itu sudah diketahui. Fasara takdiruhu la ilaha haqqun au la ilaha bihaqqin illallah. Li'annallaha azza wa jal qal, karena Allah azza wa jal berfirman, dhalika bi'annallahu wal haqqu wa annama yad'una min dunihi wal batil min dunihi al batil wa annallahu wal aliyul kabir. Yang demikian itu bahwa Allah dialah yang hak, dan yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dzalika bi'annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu bahwa Allah lah yang hak dan yang apa mereka yang mereka sembah itulah yang batil. Ya, wa anallahu wal aliyul kabir. Allah berfirman, dzalika bi'annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil, sama demikian. Falamma kanat hadhil ayatu qad ja'at fil Qur'an fi suratain, maka tatkala dua ayat ini ya terdapat keterangannya di Al-Qur'an di dua surat, ya, mustamilatan ala anna ibadatallahi haqqun, yang mengandung bahwa peribadatan kepada Allah adalah hak, wa anna ibadata ghairihi batilatun, dan mengandung juga apa pengertian peribadatan kepada selainnya adalah batil. Nasaba ayakuna al-mahdhufu huna kalimat haq au kalimat bihaq la ilaha bihaqqin au la ilaha haqqun liannaha hiya allati dalat 'alaiha al-ayatu. Ya, maka nasaba, maka cocoklah yang mahdhuf, ya, yang dihapus dari khobar la di situ, di sini adalah kalimata haqqin atau kalimata bihaqqin. Ya. Karena la ilaha bihaqqin atau la ilaha haqqun, itu maknanya. Karena itulah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang sangat banyak. Idan kalau begitu, fasara makna la ilaha illallah, la ahada yastahiqqu ya al ibadata illallah, tidak ada seorang pun yang berhak diberikan ibadah kepadanya kecuali Allah. Aula ma'budu bihaqqin illallah wa hunaka ma'budatun ghairullah, ya, wa hunaka ma'budatu ghairillah. Ah, itu ada peribadatan pada selain Allah, memang ada yang disembah selain Allah, lakinnaha ma'budatun bil batili, namun itu adalah segala sembahan yang batil. Wasara taqdiru hadha min ansabi ma yakunu, berarti takdir la ilaha illallah dengan hak, ya, la ilaha ma hak, itu adalah di antara yang paling cocok. Nah, wah, panjang kali kita udah. Hah? Enggak habis-habis makna la ilaha illallah ini di sini. Ya. Maknaha wa qala maknaha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Maknanya berarti tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah semata. Oh iya, ikhwah. Ya, terus gimana dengan nenek moyang kita yang enggak belajar usul salasah, yang enggak baca tafsir At-Tabari, yang enggak belajar tafsir apa? Kayak tafsir Al-Baghawi, enggak belajar tafsir dari apa namanya? Syaukani. Ya, enggak belajar fikih Safinah yang di muqaddimah la ilallah, atau yang enggak ngerti sama sekali. Mereka dianggap sah la ilaha illallah mereka selama mereka meyakini maknanya dengan tindakan-tindakan mereka. Artinya mereka meyakini bahwa ibadah hanya untuk Allah. Enggak boleh diberikan ibadah pada selain Allah. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Maka itu sudah dianggap benar. Ya. Sudah dianggap benar. Bisa dipahami enggak sini? Makanya orang-orang Betawi dulu ketika bilang, eh, kedukun, kedukun, musyrik loh katanya. Nah, itu sudah dianggap benar, la ilaha illallah mereka. Ya, ketika ada tetangganya hajatan, manggil jin untuk, apa namanya, biar enggak hujan, apa namanya, pawang. Ya, maka mereka mengatakan, ah, kalau gue mah enggak ikut-ikutan, kayak gitu-gituan, itu syirik. Nah, dia udah tahu, itu syirik, udah dianggap benar. Ya, tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fassara dzalika biqaulih, maka Syekh mentafsirkan perkataan beliau ini dengan perkataan hal ini dengan perkataan beliau, la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Ya, la ilaha, tidak ada ilah yang dengan menafikan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, yakni alladhi yaqul la ilaha illallah, itu yang mengucapkan la ilallah, yaqul anfi jami'a ma yu'badu min dunillah, berarti maknanya aku menafikan, meniadakan, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Illallah taqul usbitu al-ibadata lillahi wahdah, berarti aku menetapkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Ya, Maka li'anna la ilaha illallah nafyun wa isbatun. Karena dalam kalimat la ilaha illallah terdapat nafyu isbat. Nafyun penafian, isbat penetapan. Nafyun listihqaqil ibadati amma siwallah. Penafian dari keberhakan ibadah diberikan pada selain Allah. Wa isbatun lil ibadati al mustahaqqah lillah. Dan penetapan bahwa ibadah itu hanya berhak diberikan kepada Allah. Qala rahimahullah ta'ala huna, dan Syekh mengatakan di sini, la syarika lahu fi ibadatih kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Ya, yang tiada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana dia tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Ini penting ya makna la ilaha illallah ini ya. Ya, penting ini. Kalau enggak kita enggak memahami makna la ilaha illallah ini, yang dengan ketidakpemahaman atau kegagalan pemahaman dari la ilaha illallah ini akan menghantarkan kepada keyakinan yang batil. Apa itu keyakinan batil? Bolehnya diberikan ibadah pada selain Allah walaupun kita tidak beribadah kepada selain Allah tersebut, maka batal la ilaha illallah ini. Ya, batal. La ilaha illallahnya itu batal. Barakallahu fikum. Enggak main-main di sini. La ilaha illallah orang tersebut batal, tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap sah. Ya. Jadi rukun yang pertama nafyun, rukun yang kedua isbat. Ini la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Dua rukun ini harus diyakini. Ya. Dan inilah ya, syarat keimanan. Yang Allah berfirman, "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah." Ya, siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqalah fi samalah. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Apa sih tali yang kuat itu? Yaitu la ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di risalah makna tagut, "I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu 'ala bani Adam al-kufru bitagut wal imanu billah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, "Wa amma sifatul kufri bitagut," adapun bentuk sifat kufur kepada tagut itu apa? "Fahuwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah." Anda meyakini batil ya peribadatan pada selain Allah. Watatrukaha, watubghidaha, watuqaffiru ahlaha, watu'adiyahum. Anda meninggalkan peribadatan pada selain Allah tersebut, Anda membencinya, dan Anda mengkafirkan pelakunya, dan Anda memusuhi mereka. Itu makna kufur pada tauhid. Jadi kalau ada orang yang, "Oh, saya mengucap la ilaha illallah, saya beribadah pada Allah, namun saya enggak meyakini peribadatan pada selain Allah, pada Dewi Sri, pada Semar, pada Waya, kepada sajen ya, dalam bentuk sajen, itu saya enggak meyakini itu batil, silakan aja." Maka Anda tidak mengucap la ilaha illallah. "Saya ucap," tidak dianggap. Ya. Atau, "Oh, saya meyakini itu batil. Ya, namun saya membencinya. Namun saya enggak mengkafirkan pelakunya." Anda belum mengucap la ilaha illallah. Mesti Anda yakini segala peribadatan ya yang diberikan pada selain Allah, Anda yakini pelakunya itu kafir. Itu ada di risalah makna tagut. Dipelajari makanya. Ya, dipelajari. Tapi barakallahu fikum. Panjang kali ini. Lanjut. Sudah cukup? Cukup kali ya? Mau lanjut gak Pak Yusuf? Saya Marwan? Hah? Nah, oh gitu. Kita sepekan dua kali ya, Sabtu dan Kamis. Nah, Sabtu Kamis. Apa perlu sepekan tiga kali Selasa? Biar cepat kelar, biar kataman. Kalau sepekan dua kali, karena nanti bulan puasa itu awal April ya. Awal April. Ini kurang lebih 100 halaman lagi. Ya, 100-an halaman lagi. Tadi kita baru baca berapa halaman Mas Yudi? Ya? 5 atau 6 halaman. Kalau sebulan 8 pertemuan, 5 halaman, 5 kali 8 berapa? 40. Enggak kelar. Mereka? Apa? Kelar lagi enggak apa-apa. Berarti sebutkan 3 kali aja ya. Gimana Pak Yusuf? Nah, biar apa? Iya, kita menikahnya stop dulu deh. Nah, deh. Berarti Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, type gitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.